A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Ya, Pak. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Seberapa penting ini iman, hadirin mulia? Iman lebih penting daripada seluruh benda yang sinari matahari. Iman lebih penting daripada salat, zakat, puasa dan haji. Subhanallah. Tanpa iman seluruh amal salah. Orang tidak beriman, Pak, salat dia ditolak sama Allah. Iman salah, seluruh amal salah, kita akan celaka dunia dan akhirat. Tapi apabila iman kita benar, seluruh amal kita akan benar dan kita akan selamat dunia dan akhirat. Sebentar lagi bulan puasa nih, mungkin 2 hari lagi ya, insya Allah ya. Sabtu kita mulai puasa. Siapa yang diperintah berpuasa? Orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Jadi yang bukan orang beriman tak wajib puasa. Yang wajib berpuasa hanya orang yang beriman. Orang tak beriman dia puasa, percuma puasa dia, ditolak puasanya. Siapa orang beriman tuh, hadirin sekalian? Allah jelaskan sejelas-jelasnya di dalam Al-Quran ciri-ciri mereka. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang beriman itu siapa mereka? Adalah orang yang percaya kepada yang ghaib, yang tidak tampak. Dia percaya kepada Allah. Allah enggak nampak, tapi dia yakin. Sempurna yakinnya sama Allah, tanpa ada kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin mulia, 13 tahun di Mekah fokus usaha atas ini. Memperkenalkan Allah kepada hati-hati para sahabat. Awal dakwah Nabi, enggak ada perintah puasa, Pak, enggak ada perintah salat, enggak ada perintah haji, umrah. Bahkan halal haram pun Nabi tak bahas. Sahabat-sahabat awal-awal mau masuk Islam tuh masih pada minum khamar. Tapi Nabi datang kepada mereka tidak bicara haramnya khamar. Tapi Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Ya ayuhan nas, wahai sahabat-sahabatku, wahai seluruh manusia, qulu la ilaha illallah tuflihun." Ucapkanlah oleh kalian kalimat la ilaha illallah, kalian akan berjaya, kalian akan selamat, kalian akan sukses dunia dan akhirat. Makanya pas saya bikin acara ngopi itu di salah satu TV swasta, sering orang tanya, apa ngopi? Ngobrol perkara iman. Ngobrol perkara iman. Kenapa iman harus diobrolkan? Karena iman adalah perkara yang paling berharga, perkara yang paling bernilai dalam pandangan Allah. Iman itu, Pak, sebesar debu. Iman sebesar zarah itu Allah Ta'ala akan hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Itu harga iman. Emas sebesar debu enggak ada harganya, berlian sebesar debu enggak ada harganya, tapi iman sebesar debu Allah Ta'ala hargai dengan surga yang luasnya berapa? 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Sebelum kita belajar sholat, zakat, puasa, haji, hadirin mulia, belajar iman dulu. Hari ini kalau kita bilang sama orang, kita harus usahakan iman kita, orang bingung, Pak. Usaha apa itu? Tapi kalau usaha atas beras, orang paham. Usaha atas minyak, orang tahu. Usaha atas emas, intan, berlian, rumah, kendaraan, orang paham. Tapi usaha atas iman, orang semua bingung. Usaha apa itu? Inilah usahanya para nabi, usahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usahanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam satu hadis, jadidu imanakum, kata Nabi. Perbaharilah iman kalian, tingkatkanlah iman kalian. Satu orang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Aktsiru min qauli la ilaha illallah." Ayo semuanya yang keras suaranya. Ya, biar masuk itu kalimat ke dalam hati kita. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Pak, coba semua buka matanya, Pak. Angkat kepala, Pak. Angkat kepala, buka mata. Nanti kalau mata tertutup, kuping tertutup. Nah, jadi dalam majelis ini ada adabnya. Adab dalam majelis ilmu, siapapun yang bicara, apalagi dosen yang bicara, guru-guru yang bicara. Subhanallah, yang mendengar bukan cuma telinga, tapi mata ikut mendengar. Kadangkala ilmu itu masuk lewat mata. Ya. Jadi semua tatap mata saya. Darah, daging, tulang, rambut, kuku, semua mendengar. Sehingga selepas majelis ini nanti, apa yang disampaikan tak ada satupun yang lupa. Semua ta'asur fil qalbi, semua terkesan dalam hati, sehingga kita ada kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Siap insyaallah ya. Berapa banyak hadirin sekalian? Sebanyak-banyaknya. Sampai orang-orang mengira kita gila. Nabi yang katakan ini. Berzikirlah kalian sampai orang-orang menyangka kalian gila. Saya pikirkan nih hadis, Pak. Kalau kita berzikir sendirian di pojok-pojok masjid, di mihrab-mihrab, di kamar-kamar kita, atau di gua-gua, di hutan-hutan, saya yakin tak ada orang bilang kita gila. Ya enggak? Kalau kita tahu orang yang berzikir lama-lama di hutan, Pak, semua orang sepakat memuliakan dia, katakan dia wali Allah. Orang datang bawa air, minta ditiupin. Enggak ada orang katakan kita gila kalau kita zikir di masjid-masjid. Kapan orang katakan kita gila, hadirin sekalian? Ketika kita berzikir dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dari pasar ke pasar, dari kampus ke kampus, dari sekolah ke sekolah, naik gunung turun gunung, menyisiri pesisir pantai, menyeberangi lautan, melewati batas negeri dan negara, berdiri di hadapan seluruh manusia, katakan kepada mereka la ilaha illallah. Ternyata zikrul akbar adalah dakwah illallah. Maaf sekalian ya, ini Pak Guru semua, Pak Dosen, mahasiswa, mahasiswi. Saya ini bukan ustadz, bukan kiai. Betul-betul bukan ulama, bukan ustadz, bukan kiai. Saya hanya seorang seniman, anak band, Pak. Dulu gitaris metal ya, sekarang penyanyi nasyid. Artis sekarang. Subhanallah, tapi enggak sombong. Meskipun saya bukan ulama dan kiai, hadirin sekalian, saya pun harus mengusahakan iman saya. Saya pun harus buat dakwah. Karena perintah dakwah itu bukan perintah kepada kiai, bukan perintah kepada ulama, tapi perintah kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah ini bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita, kita wajib berdakwah. Presiden wajib berdakwah, gubernur wajib berdakwah, bupati wajib berdakwah, wali kota wajib berdakwah, pedagang wajib berdakwah, petani wajib berdakwah, dosen, rektor wajib berdakwah, mahasiswa, mahasiswi wajib berdakwah, santri, santriwati. Apapun profesi kita, kita wajib berdakwah. Karena dakwah adalah usaha atas iman. Dakwah ini bukan untuk orang, Pak. Dakwah ini adalah usaha untuk memperbaiki diri orang yang berdakwah. Allah Ta'ala maha tahu bahwa Fir'aun tidak akan dapat hidayah. Tapi tetap Allah perintah Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Fir'aun. Untuk apa? Bukan untuk memperbaiki Fir'aun, tapi untuk menyempurnakan iman Nabi Musa alaihissalam. Jadi di hari kita bicara kebesaran Allah, hari itu iman kita naik. Yazid wa yazid, naik, meningkat, meningkat, meningkat. Di hari kita bicara kebesaran selain Allah, hari itu iman kita turun. Kenapa iman kita hari ini turun naik? Karena kita tidak istiqomah dalam bicara kebesaran Allah. Kadang bicara kebesaran Allah, kadang bicara kebesaran ghairullah. Maka mulai hari ini saya mengharap semua kita diberi kefahaman oleh Allah, tak lagi berbicara apapun kecuali kebesaran Allah. Tak lagi memuji siapapun kecuali memuji Allah Subhanahu wa taala. Libatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkataan kita. Sibukkan diri kita bicara kebesaran Allah, mendengar kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah dan memikirkan kebesaran Allah. Orang yang sibuk dengan Allah, nanti insyaallah dia akan faham dengan sifat-sifat Allah. Orang yang sibuk dengan ternaknya akan mengenal sifat ternaknya. Orang yang sibuk dengan keluarganya akan mengenal sifat keluarganya. Orang yang sibuk dengan kawan-kawannya akan mengenal sifat kawannya. Begitu juga orang yang sibuk dengan Allah, dia akan mengenal sifat-sifat Allah. Allahu Akbar. Jadi orang beriman itu mudah dikenali, Pak. Cara membedakan orang beriman dengan orang musyrik itu mudah. Suruh dia bicara 5 menit atau 3 menit. Nanti kita bisa dengar dari pembicaraannya itu, ini orang beriman atau tidak. Kok bisa? Iya, karena orang-orang musyrik, orang-orang fasik, orang-orang kafir tak pandai menyebut nama Allah. Dia kalau sebut Allah itu maksimal Tuhan, Pak. Kalau enggak dari atas, tergantung di atas katanya. Dia tak pandai menyebut tergantung Allah. Tak sanggup lisannya mengatakan dari sana, dari Allah, dia katakan dari sononya. Sudah dari sononya. Ya, tapi orang beriman hadirin mulia, setiap berkata-kata, setiap berucap pasti ada nama Allah dalam kalimatnya. Kalau dia puji anaknya cantik, dia katakan Masya Allah cantik sekali anak Abi, anak Umi. Kalau orang baik, dia katakan Masya Allah kamu baik banget ya. Kalau panas, dia akan katakan Allah yang kasih panas. Kalau dingin, dia akan katakan Allah yang kasih dingin. Kalau berjumpa, dia akan katakan Allah yang jumpakan kita. Kalau berpisah, dia akan katakan Allah yang pisahkan kita. Kalau duduk, dia katakan Allah yang dudukkan kita. Kalau hidup, dia katakan Allah yang hidupkan kita. Kalau mati, dia akan katakan Allah yang matikan kita. Setiap perkataannya ada nama Allah. Itu orang beriman. Hari ini kita tidak berjumpa, tapi kita dijumpakan oleh Allah. Sebentar lagi kita tidak berpisah, tapi kita akan dipisahkan oleh Allah. Kita tidak berdekatan hari ini, tapi kita didekatkan oleh Allah. Dan sebentar lagi kita tidak berpisah, namun kita akan dipisahkan oleh Allah. Faham gak, Pak? Eh? Kalau berjanji, katakan insyaallah. Gak ada lagi tuh WhatsApp temannya, besok ke kampus jam 9 aku tunggu ya, on time, awas kamu gak datang. Perkataannya sepertinya biasa-biasa, tapi Allah benci kalimat itu. Siapa yang menjamin kita masih hidup sampai esok pagi jam 9? Gak ada. Katakanlah insyaallah. Nah, jadi orang-orang mukmin hadirin mulia, mudah lisannya bicara Allah. Allah. Ini botol ini, kalau kita isi air, dituang keluar air. Diisi kopi, dituang keluar kopi. Diisi susu, dituang keluar susu. Diisi racun, dituang keluar racun. Hati manusia pun begitu hadirin sekalian. Hati manusia itu seperti sebuah telaga yang memiliki 4 saluran. Yang pertama lisan, yang kedua pendengaran, yang ketiga penglihatan, yang keempat pikiran. Apa yang dibicarakan manusia, didengar manusia, dilihat manusia, difikirkan manusia, otomatis masuk ke dalam hatinya. Subhanallah. Maka sisa umur kita enggak tahu nih Pak, sisa umur ini kapan. Berapa hari lagi, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi, wallahu a'lam bishawab. Allah telah pastikan kematian kita akan datang, namun Allah rahasiakan waktunya. Maka Allah perintah kita untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Enggak lama, Pak, sebentar saja. Kalau nanti sore kita meninggal dunia, berarti sampai nanti sore saja. Kalau besok kita berangkat, berarti sampai besok saja. Maka sisa umur hadirin mulia taubat. Yang lalu biarlah berlalu. Kedepan ini mulai hari ini, perbaiki lisan. Sebelum kita memperbaiki hati kita, Allah Ta'ala perintah kita memperbaiki lisan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Qawlan sadida ini adalah la ilaha illallah. Apa janji Allah? Yuslih lakum a'malakum. Aku akan perbaiki dirimu dan amalanmu. Jadi kalau kita dakwah, Pak, Allah berjanji perbaiki diri kita. Kalau kita mau santri kita, siswa kita ini baik semua, Pak, suruh mereka dakwah semua. Siapa yang akan perbaiki mahasiswa ini? Allah. Siapa yang akan perbaiki mahasiswi? Allah. Kalau kita mau istri kita baik, suruh dia berdakwah. Nanti Allah perbaiki dia. Mau anak kita baik, suruh dia berdakwah, nanti Allah perbaiki dia. Janji Allah pasti. Perbaiki lisan kalian. Ucapkanlah la ilaha illallah yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki diri kita dan amalan kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang beriman, bertaat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya itulah kesuksesan yang besar. Shalawatnya sukses itu bukan kita bisa jadi ini, jadi itu, bisa terkenal, dapat gelar profesor, dokter, bukan itu yang sukses. Sukses ketika kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini perkara yang paling penting, Pak. Mulai hari ini kita perbaiki lisan kita. Banyak-banyak bicara kebesaran Allah. Di pasar bicara kebesaran Allah. Ketemu pedagang, katakan kepada pedagang, hei, bapak, ibu, yang memberi kita rezeki adalah Allah, bukan pasar. La ilaha illallah. Mungkin pedagang di pasar fikir, wah ini orang gila ini. Iya. Rasulullah sebelum berdakwah, Pak, gelarnya Al-Amin. Nabi itu setiap tahun, dari umur 25 tahun, beliau setelah menikah dengan Khadijah Al-Kubra, beliau telah dilantik jadi Nabi. Tapi Nabi ini tak punya tanggung jawab untuk menyampaikan agama, untuk diri dia sendiri. Allah beri kefahaman hadirin mulia untuk meluangkan masa 40 hari setiap tahun. Rasulullah pergi uzlah. Nabi tinggalkan anak istrinya, kampungnya Makkah, pergi ke Gua Hira. Berdiam diri, bertafakur selama berapa? 40 hari setiap tahun. Berzikir dengan amalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah hadirin mulia, apa yang Nabi dapatkan? Abu Jahal, Abu Lahab, semua abu-abu yang ada di Mekah waktu itu hadirin mulia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gelarnya pun diberikan Al-Amin, orang yang mulia, yang dipertuan agung, yang dipercaya. Tapi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima perintah dakwah, 5 ayat yang turun di Gua Hira ketika Nabi berusia 40 tahun. Subhanallah, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi lari ketakutan setelah disampaikan wahyu pertama oleh Jibril alaihissalam. Sampai di rumah dia katakan kepada istrinya Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Tadi ada makhluk bersayap nur cahaya mengatakan kepadaku, iqra. Khadijah dengar. Dan Khadijah pun tak lupa lagi itu ayat sampai hari kiamat. Sampai meninggal beliau. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi katakan saya tak pandai membaca. Jadi mujizat Rasulullah ini tak pandai membaca. Ummi. Sehingga orang-orang kafir tak bisa menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkopi kitab mereka. Jadi kalau Nabi rajin membaca, ketika Nabi membawa Al-Qur'an, orang akan katakan kamu kopi kitabku. Yang kamu baca Taurat, baca Injil. Nabi tak pernah membaca. Tak pandai tulis baca hadirin mulia. Ummi, itu mujizat Rasulullah sampai meninggal enggak pandai membaca. Subhanallah hadirin, lama wahyu tak turun. Meskipun perintah dakwah belum turun, Nabi dakwah senyap-senyap diam-diam. Datang kepada Khadijah, Khadijah masuk Islam. Datang kepada Abu Bakar, Abu Bakar masuk Islam. Datang kepada Syirina Ali bin Abi Talib, sepupunya umur 7 tahun waktu itu, Ali bin Abi Talib masuk Islam. Datang kepada Zaid bin Harithah, Zaid bin Harithah masuk Islam. Abu Bakar ketika bersyahadat tak banyak tanya kepada Nabi, langsung mengajak 9 orang masuk Islam. Satu hari ilmu menjadi orang Islam, ilmu beliau cuma 5 ayat saja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, ila akhir ayat, langsung mengajak 9 orang masuk Islam. Sekarang saya mau tanya, siapa yang sudah mensyahadatkan 9 orang di sini? Kita punya masalah besar dengan Allah, Pak. Kita telah tinggalkan dakwah. Kita telah tinggalkan dakwah. Kita fikir ini ta'lim, ini dakwah. Ini taklim, Pak. Ini majlis muzakarah. Dakwah itu aja orang dari jalan syaitan ke jalan Allah. Aja orang dari diskotik ke masjid, itu dakwah. Seperti saya dulu pertama, Pak, di Bali, saya didatangi sama jamaah-jamaah dakwah, kemana? Ke kafe. Saya lahir di Padang, Pak, Sumatera Barat. Subhanallah. Singkat cerita, karena hobi saya tidak cocok di Padang. Di Padang ini banyak orang masjid, orang surau, kiai-kiai, ustaz-ustaz, orang soleh-soleh lah. Sehingga kalau musik underground ini enggak akan berkembang di Padang. Saya pergi ke Jakarta. Di Jakarta pun kurang bebas. Dan seringkali saya ketemu orang-orang yang tidak hikmah dalam berdakwah, dikit-dikit marah-marah. Oh, ini musik setan, ini haram dan sebagainya. Saya bilang, mana tempat yang lebih bebas? Teman saya bilang, ke Bali saja. Kenapa di Bali? Di Bali banyak bule-bule datang. Kalau kita manggung, banyak kafe juga. Kemungkinan besar kita diajak ke luar negeri. Saya bilang, oh Bali ya. Dan apalagi kata temanku, di Bali itu gak ada azan. Saya bilang, ente jangan bohong. Di Bali itu gak kedengaran azan. Kalau ada masjid pun pakai speaker dalam. Karena kita minoritas waktu itu, tapi sekarang sudah banyak masjid-masjid yang pakai speaker luar. Alhamdulillah. Sekarang sudah lebih 600 masjid di Bali, Pak. Berkembang alhamdulillah Islam di sana. 98 saya pergi ke Bali. Saya mau lari dari agama, Pak. Saya pikir Islam ini enggak cocok untuk saya. Karena hobi saya musik, musiknya pun metal. Sementara orang-orang kajian-kajian seringkali mengatakan ini haram. Waktu itu kita belum sholat. Menceritakan haramnya musik kepada orang belum sholat seperti menceritakan nikmatnya pernikahan kepada anak kecil. Gak ngerti. Anak kecil itu kasih ice cream, ya enggak? Dikasih coklat, belikan mainan. Nanti kalau udah tumbuh dewasa, pasti minta nikah sendiri. Saya bilang ini gak cocok nah Islam nih. Dikit-dikit marah, bid'ah, kafir, kamu ini semua. Saya bilang saya pergi aja dah. Saya ke Bali, Pak. Sesampainya di Bali, apa yang saya hayalkan ternyata benar. Saya tinggal di satu desa kecil namanya desa Legian. Legian itu di Kuta, Pak, kecamatan Kuta. Desa tapi terkenal di seluruh dunia. Jutaan orang setiap tahun datang ke sana. Dari seluruh dunia untuk memuaskan nafsu dunianya. Tempat turis. Satu desa 100 diskotik kafenya. Puas malam-malam di sana, mau pindah sini manggung sana. Ternyata hadirin mulia di Bali pun saya lihat lagi orang-orang yang jenggot-jenggot pakai gamis tuh. Saya bilang, astagfirullah, ada lagi di sini orang ini. Saya udah lari dari mereka, ada lagi di sini. Saya pikir sama dengan yang saya lihat di Jakarta itu, Pak, yang dikit-dikit marah-marah, dikit-dikit kafirkan orang, bid'ahkan orang. Dia aja yang mau masuk surga. Setiap ketemu saya ada teman saya itu bilang, kamu ini kalau gini neraka ini, musik setan ini. Sampai kami bikin itu kaos dulu. Mereknya First and Hell. Pertama masuk neraka, ya udah, kita lawan, Pak. Dia bilang, gak suka, pokoknya saya kalau lihat muka kamu, kalau kamu masuk surga nanti saya gak pengen masuk surga, nanti lihat kamu di surga. Gitu bencinya, Pak, marahnya dulu. Karena tiap mau ketemu dihakimi. Saya gak suka. Di Bali ketika itu lihat jamaah itu datang hadirin mulia, saya sembunyi. Jangan sampai nanti bikin emosi saya di sini. Kita udah jauh-jauh lari ke Bali, ketemu lagi di Bali kan? Subhanallah, tapi ini sepertinya agak sedikit beda. Kenapa? Saya lihat tatapan matanya beda, penuh kasih sayang. Oh, ini jamaah seperti enggak seperti dulu. Mungkin dandanannya sama, casing sama. Tapi isinya beda nih kayak. Mulai saya tanya-tanya hadirin mulia. Ternyata bahasanya lemah lembut, tak ada ancaman. Gimana hukum musik, Ustaz? Dia bilang, musik boleh metal, tapi sholat tak boleh tinggal. Musik boleh metal, sholat tak boleh tinggal. Oh, Masya Allah. Kawan saya bertanya, kalau tato gimana orang bertato sholat boleh gak, Ustaz? Apa jawaban da'i-da'i itu? Orang bertato sholat itu luar biasa, yang aneh itu gak punya tato gak sholat. Iya enggak? Allahu Akbar. Saya bilang, oh ini oke lah, boleh nih. Tapi berat, dunia masih besar di Bali. Sekali dia datangin, dua kali, sama lama saya bosan dia datangin. Dia datang terus. Dikasih hati, minta jantung. Seringkali kalau saya lihat dari jauh itu datang rombongan ke rumah-rumah, saya sembunyi. Suatu hari, saya manggung di kafe malam-malam. Datang itu dai-dai ke kafe. Saya bilang, astagfirullah, datang lagi ke sini. Kita ke metal-metal masih Islam, Pak. Saya bilang, mau ngapain? Dia kan mau ngebom ini di kafe ini. Udah mati saya kan. Dia duduk. Dia nikmati itu musik. Angguk-angguk kepala Ustaz itu. Saya bilang, wallah, ini Ustaz rock and roll ini. Boleh ini Ustaz. Terus, setiap kali kontak eyes, tatapan mata, Dia bilang gini, good, wow, saya harus ngobrol sama orang ini. Full sunnah, pakai gamis, pakai jenggot, tapi senyum terus, nggak marah-marah. Kan identik biasanya orang kayak gini kan marah-marah pak ya. Dia bikin marah. Saya taruh gitar, saya turun, saya temui mereka. Dari luar negeri pun ada datang waktu itu. Dia bilang, kenapa sini? What you doing here, brother? Ngapain ke kafe? Dia bilang, looking for you. Kami ke sini nyari kamu, tadi siang dicari ke rumah kamu, gak ada. Bukan gak ada, ada pak. Saya bilang gak ada. Kenapa? Kami mau bicara banyak sama kamu. Kamu ini orang mulia. Seumur-umur baru kali itu orang bilang saya orang mulia. Saya bilang, orang mulia. Kamu calon raja di surga. Why? Kenapa? Karena di hatimu ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang yang di hatinya ada kalimat ini pasti masuk surga. Pasti pak. Ini semua calon raja di surga. Amin. Ini semua calon ratu bidadari di surga. Amin. Cuman berapa lama transit kita kan nggak tahu. Ini persoalannya pak, transit ini pak. Dia bilang, brother, we want to talk a lot with you. Kami berbicara banyak sama kamu. Please come to masjid. Di sini bising, noise, very noise ya. Tak bisa bicara ngobrol di sini. Tahu sendiri kafe malam, dum dum, musik bass ya katanya. Dia bilang, waktu itu saya bilang insya Allah. Pak, anak metal kalau bilang insya Allah, pasti dia datang. Kenapa? Karena kalimat itu sekali setahun diucapkan. Yang susah ini nih, mahasiswa insya Allah, tahu-tahu nggak datang. Akhirnya saya datang lah pak, berubah. Banyak hal-hal indah yang saya, baru saya pahami hari itu hadirin mulia, ternyata Islam adalah agama yang sangat indah. Terlalu indah untuk dirusak. Islam adalah agama yang sangat tinggi. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Terlalu tinggi untuk direndahkan. Islam adalah agama yang sangat luas. Terlalu luas untuk disempitkan. Islam sangat dalam. Terlalu dalam untuk didangkalkan. Subhanallah hadirin mulia. Dia pergi. Saya rindu ingin cepat-cepat ketemu mereka besok. Ingin banyak bertanya. Baru saya mengerti bahwa dakwah itu adalah seperti lentera yang menerangi siraj. Siraj munira. Obor itu. Lentera itu seperti siraj. Nah, Allah katakan dalam Al-Quran. Dan tidak mungkin lentera takut dengan kegelapan. Yang ada lentera akan berjalan ke tempat-tempat gelap dan menerangi tempat itu. Jadi dakwah itu bukan di sini. Ini orang semua sudah di jalan Allah. Ini muzakarah. Nah, ini ngobrol. Dakwah itu bapak-bapak, ibu-ibu semua datang. Temui orang yang tidak berminat, ajak kepada Allah. Itu dakwah. Dakwah itu bukan gerak lisan, tapi gerak kaki. Bukan gerak tangan, gerak kaki. Datang bergerak menjumpai umat. Itu yang Nabi lakukan di Mekah Madinah hadirin mulia selama 23 tahun kenabian. Kalau saja telapak kaki Rasulullah diberikan tinta warna merah, seluruh tanah Mekah telah berwarna merah bekas telapak kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kaya didatangi, orang miskin didatangi, yang berminat didatangi, yang tidak berminat didatangi. Orang buta didatangi, orang pincang didatangi, bahkan hamba saya Sayyidina Bilal didatangi Nabi. Dan Nabi lihat ketika berdakwah kepada Bilal, Nabi tak bicara ayat hadis. Nabi tak memberi nasihat, Nabi buka baju kenabiannya. Nabi lepaskan pakaiannya, dikatakan kepada Bilal, "Wahai saudaraku, engkau terlalu letih kulihat, istirahatlah sebentar." Nabi suruh Bilal duduk di buah pohon hadirin mulia. Nabi menggantikan Bilal mengisar gandum. Berkeringat Nabi. Tak sepatah kata pun yang keluar. Tak ada satu ayat hadis pun yang keluar. Nabi cuma membantu dakwah, membantu kerjanya Sayyidina Bilal dengan niat dakwah kepada Bilal. Bilal tertidur hadirin sekalian, dia bangun, dia lihat kerjanya telah rapi, bersih. Mana orang tadi? Tak sempat kenalan. Maka Nabi hadirin mulia, Bilal tunggu. Kemudian keesokan hari Rasulullah datang lagi, Bilal lagi kerja. Bilal tanya, kamu siapa? Maka Rasulullah katakan, aku Muhammad. Langsung Sayyidina Bilal katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi dakwah ini gak perlu harus punya ilmu tinggi-tinggi. Jangan salah faham, Pak. Hari ini umat Islam tertipu oleh syaitan, la'natul alaih. Kalau ada orang mau berdakwah dikatakan, hei, kamu kan bukan LCMA. Saya sering ditanya orang tuh, Dery Sulaiman ini apa gelarnya? Tak ada gelar kan? Nah, Ustadz ini usaha taat maksudnya. Ustadz itu pun maksudnya usaha taat. Masih berusaha untuk taat. Belum Ustadz. Mudah-mudahan suatu hari jadi Ustadz benaran. Amin. Masih jauh saya, Pak. Jauh. Panitia tanya, Der, gelar apa di depannya? Dulu belajar di mana? Saya bilang, saya tidak ada tempat belajar tetap, tapi tetap belajar. Nah, kalau biasanya kan ustadz-ustadznya ada LCMA. Saya bilang, Bapak tulis saja LCMA itu, tidak masalah. Tidak main-main ini, Pak, kuliah tinggi-tinggi ke mana? Ke Madinah, ke Yaman, ke Mesir. Tulis saja tidak apa-apa, guru saya sudah kasih saya izin. Apa itu LCMA? LC itu langsung ceramah. MA itu motivator akhirat. Ya Pak, boleh Pak ya? Nah, Dery Sulaiman LC, MA. Ini UNER ini dapat gelar di sini. Jadi hadir mulia, ilmu bukan ilmu tinggi-tinggi. Tapi diperlukan keyakinan yang sempurna bahwasanya Allah Ta'ala itu maha ada. Allah itu ada. Kalau kita yakin, katakan kepada semua orang, hei, punya enggak teman non-muslim? Bisik-bisik di kuping dia. Kenalkan Allah kepada teman kita. Mudah, Pak. Dakwah ini mudah. Subhanallah, hadirin dirahmati Allah SWT. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dakwah 5 ayat modalnya. Kalau nabi terdahulu, Nabi Musa, sebelum berdakwah Allah suruh mondok dulu kepada Nabi Syuaib 10 tahun. Diberikan Taurat sempurna baru boleh berdakwah. Itu Nabi Musa. Nabi Daud diberikan Zabur sempurna baru berdakwah. Nabi Isa diberikan Injil sempurna baru berdakwah. Tapi Rasulullah Allah beri 5 ayat langsung berdakwah. Nabi katakan kepada umatnya, balighu anni walau ayah, sampaikan oleh kalian walaupun satu ayat. Ya, Al-Fatihah itu 7 ayat. Kalau Nabi terdahulu beralim dulu, berilmu dulu baru berdakwah, Rasulullah dakwah dulu baru Allah sempurnakan ilmunya. Kita beda, Pak. Kalau nabi-nabi terlalu seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 buku, Rasulullah seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 mesin. Beda. Pintu kenabian telah tertutup dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kerja kenabian ada sampai hari kiamat. Kita bukan nabi, Pak, tapi Allah beri kita kerja nabi. Makanya Allah muliakan kita, dikatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua adalah umat yang terbaik, ukhrijat, yang dikhurujkan, yang dikeluarkan dari rahim ibu kita untuk seluruh manusia. Apa manfaatnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ini, Pak, Bu, pernah Allah banggakan di hadapan Nabi Musa, diceritakan di hadapan Nabi Daud, dituliskan di dalam Injil, di dalam Taurat, di dalam Zabur. Akhir zaman akan datang satu umat, Allah ceritakan, sehingga nabi-nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa enggak dibayangkan, Pak? Nabi Ibrahim ingin seperti kita. Nabi Musa alaihi salam ingin menjadi umat Rasulullah. Kita tak berdoa, Allah jadikan kita khaira umat. Diharamkan surga dimasuki oleh kaum-kaum terdahulu sebelum kita memasuki surga. Apa keistimewaan ini umat, hadir sekalian? Itu yang harus kita pikirkan. Kita kan orang-orang intelektual semua, orang kuliahan semua. Pikir, Pak, kenapa Nabi Musa ingin menjadi umat Rasulullah? Kenapa Nabi Isa alaihissalam ingin menjadi umat Nabi? Dan satu-satunya doa Nabi yang Allah kabulkan hanyalah doa Nabi Isa alaihissalam. Sebelum hari kiamat, Nabi ceritakan dalam sebuah hadis yang sangat panjang, Allah akan turunkan lagi Nabi Isa ke dunia, tapi bukan sebagai Nabi, tapi sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khaira umat, sebaik-baiknya umat, umat yang paling Allah cintai. Apa bukti Allah cinta kepada kita, Pak? Umur kita tak panjang, 60-70 tahun. Allah tak ingin melihat umat ini terlalu lama bersusah payah di dunia. Dunia ini tempat susah payah, Pak. Jadi umur yang singkat di dunia ini tanda kasih sayang Allah kepada umat ini. Salah satu tanda. Subhanallah, hadirin mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insan kamil, manusia sempurna, nabi yang terbaik. 100 akal yang Allah ciptakan, 99 akal untuk Rasulullah sendiri. Satu akal dibagi untuk seluruh manusia termasuk seluruh Nabi. Semua yang ada pada tubuh Nabi terbaik. Rambut yang terbaik, rambutnya Rasulullah. Mata yang terbaik, matanya Rasulullah. Kulit yang terbaik, kulitnya Rasulullah SAW. Darah yang terbaik, darahnya Rasulullah SAW. Nama yang terbaik, namanya Rasulullah SAW. Kampung yang terbaik, kampungnya Rasulullah SAW. Keluarga yang terbaik, keluarganya Rasulullah SAW. Sahabat yang terbaik, sahabatnya Rasulullah SAW. Kerja yang terbaik, kerjanya Rasulullah SAW. Fikir yang terbaik, fikirnya Rasulullah SAW. Dan umat yang terbaik adalah umatnya Rasulullah SAW. Khaira umat. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang kepada yang ma'ruf. Nah, mulai hari ini Pak, jangan puas dengan ibadah-ibadah saja, dakwahlah. Kalau bapak semua, ibu-ibu semua belum dikatakan gila sama tetangganya, belum bilang gila sama orang pasar, berarti belum benar-benar kita berdakwah. Benar Pak, Rasulullah itu ketika mulai berdakwah, Allah turunkan ayat, ya ayyuhal mudassir, hai orang berselimut, qum fa'anzir, bangun beri peringatan, wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Rabbmu Allah. Itu gelar al-amin langsung dicabut, Pak. Diganti menjadi al-majnun, orang gila. Gimana enggak gila, Pak, kata orang petiau, ke mana-mana ngomong Allah. Ketemu petani katakan, "Hei, Pak, yang ngasih buah ini Allah, Pak." Kata petani, "Ana juga tahu. Tapi kalau tidak ada pepohon ini gimana ada buah?" Katakan, "Pak, Allah kuasa memberikan buah dengan pohon atau tanpa pohon." La ilaha illallah. Ini gila nih orang ini. Kasih tahu seluruh petani itu buah datang dari Allah. Buah bukan datang dari ranting. Ranting bukan datang dari dahan. Dahan bukan datang dari batang. Batang bukan datang dari akar. Akar bukan datang dari tanah. Tapi akar datang dari Allah. Batang datang dari Allah. Dahan datang dari Allah. Ranting datang dari Allah. Dan buah pun datang dari Allah. La ilaha illallah. Subhanallah. Ya, sampai di sini paham ya? Kita adalah umat yang terbaik yang Allah berikan tanggung jawab dakwah. Apa itu dakwah? Bicara kebesaran Allah di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakanlah ilaha illallah. Saya mau tes sekarang nih sedikit. Paham enggak? Kita sekarang ini berjumpa atau tidak? Ayo yang keras jawabnya. Kita ini berjumpa atau tidak? Berjumpa. Yang bilang berjumpa berarti belum paham. Ayo, kita berjumpa atau tidak? Hah? Ah, itu. Tidak, kita tidak berjumpa tapi dijumpakan oleh Allah. Kita duduk atau tidak? Tidak, tapi didudukkan oleh Allah. Kita hidup atau enggak? Tidak, tapi dihidupkan oleh Allah. Suatu hari nanti kita mati atau enggak? Tidak, tapi dimatikan oleh Allah. Kita ada atau enggak? Tidak, kita tidak ada, tapi diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada, dunia ini pun diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada, surga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala itu ada sebelum seluruh makhluknya ada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah. La ilaha illallah. Pak, dapatkan Allah. Kata Allah dalam sebuah diskusi, sekiranya kalian semua mendapatkan aku, kalian akan dapatkan segala-galanya. Tapi kalau kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya. Insyaallah ya. Allah, Allah, Allah terus. Pokoknya mulai hari ini Pak, Allah sampai kita mati nanti. Dan di akhir kalam kita, kita ucapkan la ilaha illallah. Siapa yang mati dan di akhir kalamnya dia ucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia pasti masuk syurga. Dan mulai hari ini jangan remehkan sunnah Pak. Pak, Bu, sunnah ini kita bukan bicara hukum fikih, ada sunnah, ada mubah, ada makruh. Bukan itu ya. Sunnah ini the way of life. Sunnah ini cara hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the life of style, lifestyle dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Fikir Nabi itu sunnah. Saya dengar seorang ulama katakan kurang lebih 18.000 jenis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak? 18.000 jenis sunnah. Gak ada sunnah yang kecil. Sekecil-kecilnya sunnah tetap itu lebih berharga daripada syurga. Kenapa? Karena syurga kesenangan nafsu kita, tapi sunnah kecintaan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, apabila kalian betul-betul mencintai aku, sekiranya kalian benar-benar mencintai aku, kata Allah, fattabi'uni, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah pasti akan mencintai kita. Semakin dekat orang dengan sunnah, semakin dekat dia dengan Allah. Semakin jauh dia dari sunnah, semakin jauh dia dari Allah. Banyak sunnah Nabi, Pak. Saya pertama dengar tentang perkara ini, Pak. Ustaz itu cerita. Saya tanya, gimana itu Rasulullah? Coba ceritakan. Dulu Pak, rambut saya panjang, Pak. Saya gini, gondrong. Metal kan, baju hitam-hitam, pakai kalung-kalung semua. Kenapa? Idola saya begitu. Saya menidolakan satu orang musisi dari luar negeri sana. Rambutnya saya tiru, bajunya saya tiru, sepatunya saya tiru, celananya saya tiru, merek gitarnya saya tiru, lagunya saya hafal, nama ibu saya tahu, nama bapak saya tahu, kapan dia lahir, di mana alamat rumahnya saya tahu. Hobi dia apa, kesukaan dia apa. Kenapa? Karena saya mengidolakan dia, saya mencintai dia. Sebelum dapat hidayah dulu, Pak, saya sudah pakai jenggot. Tapi saya niatnya bukan ikut Rasulullah, saya ikut James Hetfield sana, Pak. Vokalis Metallica. Ikut Max Cavalera, Sepultura. Serge Tankian, tahu? System of a Down. Pakai jenggot. Ternyata kalau niatnya enggak ikut Nabi, enggak ada pahalanya. Ketika saya mulai ta'alim, Ustaz tadi menceritakan, dibacakan Sirah Nabawiyah, bagaimana ciri-ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pakai sorban. Nah, ini Pak, salah satu contoh nih. Sorban ini salah satu sunnah. Orang tanya, "Der, apa harus pakai sorban?" Enggak harus. Kenapa kamu sholat pakai sorban terus? Karena ini sunnah. 2 rakaat dengan bersorban itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersorban, ada hadisnya. Dan seluruh orang-orang yang turun, malaikat yang turun ketika perang Badar, itu orang-orang Quraisy waktu itu yang melihat. Sahabat tak ada yang melihat malaikat turun. Yang melihat semua orang kafir waktu itu. 5.000 malaikat semua berimamah, semua bersorban. Panjang sorban Nabi itu ada hadisnya. Warna sorban ada. Jadi kalau ada orang mengatakan sorban budaya Arab, salah, Pak. Ada orang NU di sini. Ada orang Muhammadiyah. Itu pendiri NU dan Muhammadiyah, dua-duanya pakai sorban. Orang Padang, Tuan Kima Mojol pakai sorban. Jadi ini enggak hal yang, bukan hal yang asing sebetulnya. Karena banyak pahlawan nasional kita bersorban. Tapi hari ini ada orang yang mau melarikan ini opini hadirin mulia. Oh, itu budaya Arab. Abu Jahal juga bersorban, betul enggak? Pak, Abu Jahal itu mau pakai sorban, itu mau pakai apa, itu urusan dia. Kita pakai sorban karena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pakai sorban terus sholat? Ini sunnah. Kalau enggak pakai sorban enggak apa-apa. Boleh enggak sholat pakai peci hitam? Boleh. Kalau pakai peci putih boleh enggak? Yang pakai biru putih boleh enggak? Yang warna-warni boleh, Pak? Boleh. Sholat enggak pakai peci boleh enggak? Boleh. Yang enggak boleh itu sholat pakai helm. Kenapa jidat kita ini, Pak? Syarat sujud itu harus menempel di tempat sujud. Tapi kalau helmnya dipotong depannya, Pak, pakailah. Pokoknya ini masjid baru 1 tahun umurnya nih, saya ragu nih runtuh nih, kemana gitu kan? Pakai helm buat keamanan, Pak. Silahkan, Pak. Jangan rese, Pak. Gak ada masalah. Nih ujung rambut saya ceritakan sedikit sunnah Nabi yang jelas nih, hadis sahih-sahihnya, semua hadisnya jelas. Nabi menutup kepala pakai sorban, pakai kopiah. Terus Nabi alis matanya enggak dicukur, enggak boleh. Ibu-ibu pun enggak boleh sampai mencukur alis. Terus mau tidur pakai cilak. Nabi itu cilak mata ini sunnah, banyak fadilahnya. terus memotong nih Pak kumis, itu sunnah. Paham Pak ya? Bukan berarti tak boleh berkumis, boleh juga. Silakan. Terus memelihara jenggot, memanjangkan jenggot, ini sunnah. Kenapa ini dulu Nabi katakan potong kumismu dan pelihara jenggotmu? Kenapa? Karena ketika dakwah Nabi di Madinah itu ada orang Yahudi, ada orang Majusi, ada orang Nasrani, yang Nabi ingin sahabatnya berbeda dengan mereka. Orang Yahudi itu dulu Pak kebiasaannya, dia pakai kumis tebal-tebal dan dia potong jenggotnya. Orang Nasrani dipotong kumis, potong jenggot. Orang Majusi panjangkan kumis, panjangkan jenggot. Kayak orang-orang sekarang yang menyembah api dulu tuh Pak. Magician-magician tuh. Kalau kita kayak pendeta-pendeta Hindu sekarang kan, panjang kumisnya, panjang jenggotnya. Maka Nabi katakan, potong kumis kalian, panjangkan jenggot kalian. Tapi ulama mazhab Syafi'i mengatakan ini sunat, hukumnya sunat. Maksudnya Pak, banyak kiai-kiai ulama kita pun memotong, mencukur jenggot. Tapi tetap mereka tidak meragukan Allah bahwasanya jenggot itu sunnah. Hari ini Pak, orang sudah dia tinggalkan sunnah, dia hina orang pakai sunnah. Ah itu salah Pak. Gak boleh. Lihat teman Bapak pakai jenggot terus bilang mbek mbek, nah, itu gak boleh. Kalau gak mau pakai jenggot, istighfar. Cukur itu jenggot, tapi sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya gak cocok dengan sunnah ini. Mohon maaf, saya amalkan sunnah yang lain. Saya yakin tak seorang manusia pun yang sanggup menghidupkan sunnah 100%. Tapi tolong jangan tinggalkan 100%. Amalkan semampunya. Iya Pak ya. Pakaian seperti ini, gamis, jubah, itu sunnah. Bukan berarti gak boleh pakai batik, silakan. Karena fungsi pakaian dalam menutupi aurat. Memotong kuku, ini sunnah. Setiap Jumat. Ya. Cukur bulu ketek, cambut, itu sunnah Pak. Ya ada lagi yang gondrong-gondrong untuk keteknya itu. Nah, cabutin. Nah. Benar Pak, ini sunnah. Maka kita belajar, bisa kita tahu mana-mana sunnah Nabi. Bersiwa, ah siwa, pakai kayu itu Pak, kayu miswak, itu sunnah. Dua rakaat dengan bersiwak lebih afdal, lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwa. Iya. Bapak kalau ikuti ini, ibu-ibu semua ikuti sosial media hari ini, orang-orang bule baru temukan siwak tahun ini 2017. Iklannya dia katakan, we found it, kami temukan sebuah alat, sebuah kayu yang sangat hebat dalam mewangikan mulut dan membersihkan mulut. Di kafe-kafe itu bule-bule pakai siwak dengan penuh bangga. Mereka ketinggalan zaman. Kita udah tahu 1400 tahun lalu, mereka baru temukan sekarang. Dulu kita dihina pakai siwak, dibilang orang primitif. Setelah mereka selidiki siwak, sampai kiamat tak akan pernah sama itu kayu siwak dengan pasta gigi modern yang kita pakai hari ini. Gak sama. Ini meskipun mereknya Santri Pak, tetap tak akan sama dengan air zam-zam sampai hari kiamat. Kenapa? Beda Pak. Iya gak sama. Zam-zam itu air yang fungsinya sama, sama-sama menghilangkan dahaga. Tapi air mineral yang ada di Indonesia dengan air zam gak sama. Maka mulai hari ini Pak, jangan remehkan sunnah. Itu inti dari muzakarah kita. Jangan remehkan sunnah. Ya. Tidak semua budaya Arab itu sunnah. Tari perut itu budaya Arab, tahu? Tari perut, belly dance. Tapi itu bukan sunnah. Sisa itu Pak, yang asap-asap. Sampai sekarang itu, dari dulu-dulu tuh orang Arab itu. Tapi bahkan Rasulullah sering diperangi oleh orang Arab asbab menghidupkan sunnah. Saya punya kawan Pak, dia pergi dakwah ke London. Dia cerita. Dia pergi ke England, sampai di masjid sana, dua orang bertugas beli makanan ke kafe, ke restoran. Dengan pakaian Islamnya, dengan pakaian jubahnya hadirin mulia, dengan jenggotnya, kemudian dia berjalan berdua. Sesampainya di kafe tadi, mau masuk, waitressnya langsung keluar, dia katakan, "Excuse me brother, mohon maaf, our restaurant is not for Muslim. Restoran kami bukan untuk orang Islam, is not halal food here. Kalau kamu mau cari yang halal di sana." Dia kasih tahu alamat restoran yang halal. Subhanallah, ternyata ada bapak-bapak sedang makan di restoran tadi, dia nguping. Perempuan waitress yang jaga pintu restoran tadi katakan, "This is not halal food. Di sini enggak ada yang halal makanan." It's not for Muslim. Bapak tadi komplain, hey, why you don't tell me this is not halal? I'm Muslim too. Tadi aku masuk ke sini, kenapa kamu enggak katakan ini enggak halal? It's not for Muslim. Saya ini orang Islam. Maka cewek tadi katakan, I don't know you Muslim. Saya enggak tahu kalau bapak sampai orang Islam. Kenapa? Tak ada satupun tanda-tanda keislaman di tubuhnya. Maka jangan mulai ini Pak, jangan diremehkan sunnah. Sunnah ini besar. Dalam sebuah hadis Nabi janjikan hadirin mulia, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku sungguh dia cinta kepadaku, dan siapa yang mencintaiku akan bersama-sama denganku di dalam surga. Man tamassaka bisunnati, siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku, inda fasadi ummah, di tengah rusaknya umatku, falahu ajrun mi'ati syahid, bagi mereka pahala 100 orang mati syahid. Ya. Saya mau tanya ini semua jamaah sekalian. Ibu-ibu terutama nih. Pak, orang muslim ini wajib enggak pakai jilbab? Yang keras suaranya, wajib. Biar dengar ibu-ibu semua. Coba bapak-bapak saya tanya, wajib enggak orang Islam ini pakai jilbab? Siapa yang bilang, Pak? Ah, tuh. Enggak wajib orang muslim ini pakai jilbab. Yang wajib cuma muslimah ya. Kan lucu Pak pakai kumis terus jilbaban, kan enggak lucu. Bahkan saya pernah dengar ulama katakan sebetulnya tak wajib orang muslimah ini pakai jilbab, enggak wajib. Boleh berseksi-seksi silahkan, tapi tetaplah berdiam diri di dalam kamar, empat dinding kamar jadi hijab. Ya, di kamar mandi boleh ya. Tapi kalau keluar pakailah hijab sempurna. Warnanya apa Ustaz, Bang? Boleh enggak pakai jilbab warna hitam-hitam? Boleh. Kalau putih-putih? Boleh. Yang biru, merah, kuning, hijau, tak ada larangan. Bunga-bunga pun boleh. Ya, yeah. Jadi Islam ini agama yang sangat luas, fleksibel, betul-betul luas. Boleh enggak pakai nikab, pakai cadar, tutup wajah boleh enggak? Boleh. Pak, jangan jadi orang kampungan, Pak, hari ini heran lihat orang pakai cadar. Aliran apa itu? Maka pergi umroh Pak, pergi haji, lihat sana tuh semua orang pakai cadar, enggak ada masalah. Ya. Di dalam Islam tuh menutup wajah sendiri itu tidak dilarang. Yang dilarang tuh menutup wajah orang lain. Nah, itu enggak boleh. Iya, Pak. Ini bapak-bapak ini pun kalau mau pakai cadar silahkan, Pak, enggak dilarang. Benar. Nabi Yusuf alaihissalam itu laki-laki jelas nabi yang paling tampan wajahnya. Dalam kitab-kitab diceritakan, ulama sering menceritakan, saya dengar hadirin sekalian, kalau Nabi Yusuf berjalan di tempat publik, di pasar-pasar, di jalan-jalan, Nabi Yusuf pasti menutupi wajahnya dengan cadarnya. Kenapa? Wajah Nabi Yusuf terlalu tampan. Bapak tahu kenapa saya pakai gini? Tahu? Sebetulnya cuman saya lihat-lihat di sini aman-aman semua, orang baik-baik semua, saya tutup wajahnya. Tapi kalau saya kemana, saya tutup muka Pak. Betul, sehingga Zulaikha ditertawakan sama kawan-kawannya. Hei Zulaikha, jangan bikin malu geng. Kamu naksir sama pembantumu, saya dengar. Temannya bilang, kamu naksir sama Yusuf itu bekerja di kerajaan. Okay. Kata Zulaikha, hei kalian semua tak tahu siapa Yusuf yang aku cintai itu. Dipanggil Nabi Yusuf AS, dikumpulkan teman-temannya, itu perempuan-perempuan bangsawan Mesir. Dihidangkan buah-buahan dengan pisau yang sangat tajam untuk mengupas buah-buahan. Ketika mereka sedang mengupas itu buah-buahan, Zulaikha memanggil Yusuf, Yusuf keluarlah, buka penutup wajahmu. Ketika tampannya wajah Nabi Yusuf AS terlihat, itu ibu-ibu tak sadar diri mengiris-ngiris jarinya. Rasulullah menceritakan ini di depan Ummahatul Mu'minin Aisyah. Apa jawaban Aisyah? Payah itu perempuan Mesir, kampungan. Masa lihat Yusuf dia iris-iris jari. Coba kalau dilihat kekasihku, suamiku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan jari mereka yang akan teriris-iris, tapi hati mereka yang akan teriris-iris. Karena Rasulullah jauh lebih tampan daripada Nabi Yusuf Alaihissalam. Tapi ketampanan Rasulullah diselimuti oleh kewibawaan. Bering ketampanan Nabi Yusuf. orang paling tampan di dunia, Pak, dari Amerika umpama kan. Dia datang dan berdiri sempat di sampingnya Nabi Yusuf. Itu orang ganteng dari Amerika, dari Eropa, kelihatan jelek, Pak. Saking gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Beda dengan Rasulullah. Satu orang yang mukanya jelek, miring-miring, enggak benar. Berdiri di sebelah Nabi SAW, itu orang terlihat tampan karena tampannya Nabi membias ke dia. Beda Rasulullah. Nur. Jadi hadirin mulia, Rasulullah ini mulia. Sendalnya Nabi lebih Allah cintai daripada arsy. Ketika Isra Mi'raj, kan baru bulan lalu nih Rajab kan? Rasulullah SAW hadirin mulia dijemput oleh Jibril alaihissalam, mereka menunggangi burak, kendaraan surga yang bersayap. Lewat langit pertama, lewat langit kedua, lewat langit ketiga, lewat langit keempat, lewat langit kelima, keenam, ketujuh. Sampai satu batasan Jibril turun dari burak dan katakan, ya Rasulullah, engkau berjalanlah sendirian. Aku tak bisa melewati batas ini. Nabi datang berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi lepaskan sendalnya hadirin mulia. Lalu Allah katakan, ya Habibi, ya kekasihku, pakai sendalmu. Jadi sendal Nabi masuk ke arsy Allah. Nabi Musa ketika di Bukit Tur Sina hendak menerima Taurat, apa kata Allah, hai Musa, lepaskan sendalmu, ini tempat suci. Beda, Pak. Sendal Nabi yang mulia, apalagi sunnah Nabi, apalagi kerja Nabi. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Azan jam berapa di sini, Pak? Nah, lewat berapa? 5 menit. Saya akan simpulkan sedikit hadirin mulia ngopi kita siang hari ini. Semoga bisa dijadikan materi dakwah di mana saja. Ada beberapa ciri-ciri orang baik dalam pandangan Allah. Yang pertama, hatinya terbebas dari kemusyrikan. Ya. Dia tak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia tak pernah berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tak pernah meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Yang kedua, orang baik dalam pandang Allah, kehidupannya dihiasi oleh sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 24 jam. Yang ketiga, solat dia khusyuk wal khudu'. Laki-laki tertib berjamaah di tempat azan dikumandangkan, perempuan di awal waktu, boleh di masjid tapi lebih baik di rumah. Kemudian yang keempat, orang yang baik dalam pandang Allah, dia cinta kepada ulama, dia haus akan ilmu. Ulama dia tak beda-bedakan. Enggak ada ini ulama saya, ini ulama enggak, ini ulama sunnah, ini ulama enggak sunnah, enggak ada. Itu perkataan orang-orang jahil, Pak. Membeda-bedakan ulama. Ulama ini sama-sama guru kita. Ambil baiknya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Kalau kita beli ikan di pasar, ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Sebanyak yang saya sampaikan ini. Kalau enggak cocok dibuang, Pak. Yang ambil yang baik-baik saja. Ya, ambil yang baik, buang yang buruk. Itu cara kita memandang. Allah beri kita dua mata, mata kanan melihat kebaikan orang lain, mata kiri melihat keburukan diri sendiri. Jangan lihat aib orang terus, lihat aib diri sendiri. Sehingga kita selalu mengatakan kepada diri kita sendiri, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, dan seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Bisa enggak diikuti kalimat ini, Pak? Sederhana kalimat ini, tapi insya Allah kalau kita amalkan, kita jadi kekasih Allah semua. Ayo semua diikuti dengan suara yang keras ya. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Ketemu orang tua nih, ayah saya, abang saya nih, bapak-bapak saya nih, semua lebih baik dari saya. Kenapa? Karena mereka orang-orang tua nih lebih duluan berbuat baik dari saya. Pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Tapi kalau ketemu adik-adik ini, semua adik-adik ini lebih baik dari saya. Kenapa? Karena saya lebih duluan bermaksiat daripada mereka. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa mereka. Bisa dipahami, Pak? Coba sekali lagi, coba. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Letakkan diri di bawah rumput. Jangan sombong. Orang yang ada kesombongan di hatinya sebesar darah, diharamkan mencium bau surga. Jangan, mencium pun tak boleh. Orang berilmu sombong Allah laknat, apalagi bodoh sombong. Orang kaya sombongnya Allah benci, apalagi miskin sombong. Ini yang cantik-cantik sombong aja Allah marah, apalagi pas-pasan sombong. Jadi tidak ada alasan untuk sombong. Ujung rambut, ujung kaki kotoran, semua apa yang mau disombongkan. Allah, sebentar lagi kita akan jadi bangkai, berasal dari setetes air yang hina. Maka tawadu'lah. Letakkan diri di bawah rumput. Rumput di bawahnya lagi. Kalau ada orang mengkritik kita, katakan baru sedikit kesalahan saya yang kamu tahu. Yang kamu enggak tahu masih banyak lagi. Enggak usah berdebat. Apalagi masalah-masalah agama, Pak, enggak usah berdebatkan. Berdebat dengan orang bodoh mengeraskan hati. Siapa yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar, Allah bangunkan satu istana di tengah-tengah surga itu dia. Enggak usah berdebat-debat. Muzakarah boleh, tapi kalau berdebat pengen menang enggak boleh. Enggak usah debat. Kemudian ikhlaslah setiap amal. Dan yang terakhir hadirin sekalian, orang baik dalam pandangan Allah, dia sadar betul dunia bukanlah tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, gak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita, sebentar lagi akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau mau bertobat sekarang, jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Berapa banyak kita lihat orang yang ingin bangun rumah, tahu-tahu mati sebelum rumahnya selesai. Mati-matian bercita-cita ingin jadi sarjana, mati sebelum wisuda, banyak. Yang ingin menikah nih, yang jomblo-jomblo nih, banyak. Mau nikah besok pagi, malamnya mati, ada. Ya, saya pernah dengar berita, Pak. Dibatalkan acara pernikahan, undangan telah disebar, semua telah dihias. Tapi pengantin yang meninggal. Maka takutlah buat persiapan. Ingat mati-mati enggak, ingat mati-mati. Siap mati-mati enggak, siap mati-mati. Ingat, takut mati-mati enggak, takut mati-mati. Maka Nabi katakan orang yang paling cerdas siapa? Adalah orang yang paling banyak zikrul maut. Orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Itu orang paling cerdas. Buat persiapan. Kita enggak tahu nih, Pak, kapan kita berangkat. Tapi pasti, kalau lahir memang lebih duluan ibu dari anak, tapi untuk urusan kematian kadangkala lebih duluan cucu dari kakek. Yang namanya ajal tidak mencari orang tua, juga tidak mencari orang sakit. Siapa saja yang Allah kehendaki berangkat, berangkat tiba-tiba. Siap atau tidak siap, rela atau terpaksa. Maka hadirin mulia, kita mesti yakin tak ada yang pasti di dunia kecuali yang namanya kematian. Calon istri belum tentu jadi istri, calon suami belum tentu jadi suami, capres belum tentu jadi presiden, cagup belum tentu jadi gubernur, cabup belum tentu jadi bupati. Tapi kalau camat gimana? Calon mati gimana? Pasti? Pasti mati. Orang kaya? Mati. Orang miskin? Raja-raja? Rakyat biasa? Tahu gak lagu itu? Jangan-jangan banyak yang gak tahu ya, Pak, kalau saya artis ya. Itu lagu, Pak, saya buat beberapa tahun yang lalu, judulnya Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Baik, sebelum menunggu zuhur, saya akan tutup majelis ini dengan syair yang berjudul Dunia Sementara Akhirat Selama-lamanya. Tapi saya minta tolong ya, kalau saya bilang orang kaya, semua bilang mati ya, yang keras, mati, bisa gak? Ayo saya ces dulu, orang nair nih suaranya. Baik, orang kaya mati. Oh, kurang semangat matinya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, yang di belakang mati. Makanya ke depan dulu. Pengajian dia lihat jauh, dia diundang datang jauh-jauh dari Jakarta, dilihat dari jauh saja. Yang di samping mati, yang di tengah mati, yang ceramah mati. Kenapa nih? Giliran yang ceramah matinya agak keras sedikit. Tapi insya Allah, Pak, ya, feeling saya nih sepertinya lebih duluan saya, Pak. Sepertinya dari jamaah sekalian ini lebih duluan saya pergi takziah ya. Lebih duluan saya pergi ngelayat ya. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita, amin. Yang hadir di sini Allah ampunkan semua dosanya, amin. Dijadikan orang sukses dunia dan akhirat, amin. Yang berhutang, ya Allah, lunaskan hutang kami semua, ya Allah. Yang sakit, angkat penyakitnya, ya Allah. Yang belum temukan jodohnya, berikan jodoh yang soleh dan soleh, ya Allah. Yang sudah punya anak keturunan, ya Allah, jadikan anaknya hafiz dan hafizah, ya Allah. Alim dan alimah, soleh dan soleh, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, bahagiakan kami semua dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kebaikan bagi bangsa ini, ya Allah. Antar kami pemimpin yang soleh, yang takut kepadamu, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu segala hajat kehidupan kami. Ya Allah, bahagiakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, bebaskan kami dari siksa kubur. Berikan kami catatan amal sebelah kanan dan masukkan kami ke surga tanpa hisabmu. Ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.